akan datang. Mencoba tuh berpaling sayang dari cintamu. Sevia, malam ini ku takkan pulang. Mencoba tuh berpaling sayang dari cintamu. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Selamat tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Kasih tak kasih tak terungkap, semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Oh, Sevia, jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi di lain. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Selamat tinggal kasih tak terungkap, semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu.